Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim, para ulama, para masyayikh, jajaran PCNU Sidoarjo Suriah dan Tanfidiyah yang sangat saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir, tuan rumah kita Bapak Kapolresta, Bapak Bupati dan segenap jajarannya, Bapak Wakapolres dan para kasat, kalau saya dengan Pak Kapolres satu letting, sama-sama AKBP. Tapi kalau Wakapolres AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi, kalau saya AKBP Miftah, aku kiai ini Bapak Polisi. Juga para ibu-ibu Bayangkari, jangan lupa harus disebut, ibapak harus dibarengi dengan ibu. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul, Bu? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, dan juga saya melihat tadi di belakang ada ibu-ibu muslimat dan mbak-mbak fatayat. Kalau Pak Bupati mau tahu apa bedanya muslimat dengan fatayat. Kalau fatayat itu baunya parfum, muslimat balsem, Pak. Saya dikasih tahu malam hari ini juga dihadiri oleh teman-teman FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari kemarin sampai hari ini HP saya banyak ditelepon konfirmasi dan klarifikasi terhadap isu atau berita yang katanya Deddy Corbuzier mau masuk Islam. HP saya tidak pernah berhenti. Tadi saya di ruangan Pak Kapolres, ada beberapa TV telepon saya. Saya hanya mohon doa. Insya Allah, apa yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier dan Gus Miftah tidak pernah ada paksaan dari siapapun, tidak berangkat dari masalah apapun. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu yang mendasari kenapa kemudian Deddy Corbuzier mengatakan sama saya, Gus, mbok tolong, saya dibimbing. Waktu itu beliau tidak mengatakan dibimbing masuk Islam atau enggak. Cuman dia bilang, tolong saya dibimbing. Saya tanya, kenapa kamu minta bimbingan saya? Dia mengatakan apa? Saya melihat wajah Islam yang ramah itu dari Gus Miftah. Maka satu ketika dia bilang sama saya, I want to learn about Islam just from two person. Mesti Banser utegera nyanda ini. Saya pengen belajar Islam dari dua sumber, dia bilang. Saya tanya, from who? Dari siapa? From you, dari saya maksudnya. Dan Cak Nun, MH Ainun Najib. Saya bertanya, kenapa demikian? Karena saya melihat Islam yang menyenangkan. Maka ketika perdebatan antara saya dengan dia 8 bulan yang lalu, kebetulan saya orang terlahir di zaman yang sangat pluralis. Saya orang NU tapi pernah tinggal di lingkungan orang Muhammadiyah. Bahkan hari ini pondok pesantren saya, kampung yang saya tempati 60% itu Nasrani. Dan saya dididik untuk saling menghargai di wilayah itu. Tahun 99 saya berangkat dari Lampung ke Jogja. Asli saya Ponorogo. Saya keturunan Kiai Haji Hasan Besari Ponorogo. Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Khatib Anom bin Abdullah Mursad Tukum Kediri bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Brawijaya Limo. Saya hafal, Pak. Kalau enggak hafal nanti bukan Gus tapi Dus, Pak. Asli saya Ponorogo, lahir di Lampung. Istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya itu Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Begitu saya berangkat ke Jogja, saya enggak kuat ngekos karena saya tidak pernah mau dikirimi bulanan sama bapak ibu saya. Saya akhirnya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Karena kota Yogyakarta mayoritas Muhammadiyah. Dilematis. Putranya Kiai NO tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Tapi saya banyak belajar dari kasus ini. Akhirnya alhamdulillah karena sifat tasammuh yang diajarkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, akhirnya saya mampu beradaptasi dengan orang-orang Muhammadiyah. Tidak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus, Pak Bupati. Kenapa tinggal di Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah blas, gak pernah ada selamatan. Serono mangan-mangan blas. Begitu saya pindah ke kampung orang NU. Gara-gara saya menikah dengan orang NU, Pak Kapolres, saya langsung gemuk. Kenapa saya menikah dengan orang NU gemuk? Ya, susunya cocok. Lebih dari itu, kenapa tinggal di kampungnya orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, solawatan makan, istighosahan makan. Tanggane loro njaluk ditungake mangan. Delalah sing loro modar, mangan meneh. Hitung dino itu. Kebetulan ketika saya bikin pesantren, saya beli tanah. Tanah yang saya beli itu punyanya pendeta. Di situ kemudian nilai-nilai pluralis saya muncul. Belum lagi tak kisaran tahun 2004 sampai 2006, saya 2 tahun setiap minggu pagi saya ke Ciganjur, tabarukan dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid waktu itu. Nilai-nilai ini kemudian saya dapatkan, bagaimana kemudian mensiarkan Islam secara menyenangkan. Saya tinggal di lingkungan orang Kristen, tetangga saya itu pengurus gereja, Pak. Dan semuanya melihara anjing. Maka banyak jamaah yang datang ke tempat saya sebelum ketemu saya sudah ketemu anjing. Ya karena konsekuensi tetangga saya Nasrani. Tapi gak ada masalah. Begitu saya bikin masjid, saya izin sama pendeta. Pak pendeta, mohon maaf, saya mau bikin pesantren. Boleh gak bangun masjid? Boleh. Begitu peresmian saya undang, saya pasang beduk. Pendetanya bilang, Gus, kalau di gereja kami saya pasang piano. Kenapa di tempat Gus Miftah masjid cuma piano? Saya bilang, Pak pendeta ini lucu. Di masjid kok dipasang piano? Sandal we hilang kok, aku bilang. Maka saya kasih beduk. Yang harap diangkat, angkatan rapopo. Nilai-nilai ini tumbuh. Bagaimana kemudian kampung saya, menurut Pak Kapolri waktu itu, Jenderal Badrodin Haiti, yang datang ke pondok waktu itu ditemani sama Wakabareskrim Aridono waktu itu, sekarang Pak Wakapolri. Beliau mengatakan apa? Ini kampung Pancasila, Gus. Iya. Jadi kampung saya itu, Pak, mohon maaf, kalau ada orang Islam meninggal, kita tahlilan, orang Nasrani itu datang. Mereka duduk di belakang. Sementara kalau mereka sembahyangan, kita di belakang nungguin mereka. Dan selama ini tidak ada masalah. Maka hari ini kalau kemudian di Indonesia masih ada konflik berbasis agama, orang-orang itu harus belajar dan memondokkan anaknya di Nahdlatul Ulama. Kenapa saya katakan demikian? 3 bulan yang lalu ketika saya diundang pengajian di Amsterdam di Belanda. Waduh, bro. Lah dolanmu meneng guyangan kok ya. Saya ditanya sama wartawan di Belanda, kenapa Islam Anda menyenangkan? Saya jawab, karena memang inilah intisari dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Maka Islam saya menjadi menyenangkan. Dipopok dengan pluralisme yang ada. Tapi ingat, banyak orang kebablasan ketika berbicara pluralis. Saya nonton acara di TV, ada seorang ditanya, apa makna pluralisme di tengah-tengah ideologi Pancasila? Dia menjawab, menurut saya semua agama itu benar. Mohon maaf, walaupun saya orang pluralis, saya tidak sepakat dengan bahasa ini. Semua agama itu benar, koma, belum titik. Karena konsep lakum dinukum waliyadin itu apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya. Dan nanti Pak Wakapolres setiap hari pindah agama dong. Senin Islam, ya kan? Selasa Kristen, Rabu Katolik, Jumat Dharma Gandul, Sabtu Gandulin Mbah Dharma lah. Salah bahasanya. Saya nggak sepakat dengan bahasa ini. Tapi juga ada yang terlalu ngawur. Ada beberapa kali demo di Jakarta itu, orang-orang yang sok mengandalkan rasionalitasnya, dia mengatakan apa? Kekisruan Indonesia gara-gara kolom gara-gara agama. Maka saya mengusulkan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya nggak sepakat. Karena intinya bukan itu. Bagi saya kolom agama itu penting. Di negara di dunia itu yang membolehkan atau tidak memasang kolom agama itu cuma satu, di Italia. Kenapa orang Italia banyak yang tidak memasang kolom agama dalam identitasnya? Karena di Italia itu kalau ketahuan agamanya Katolik, otomatis setiap gajian dipotong 10%, 1/10 di gereja. Maka mereka tidak masang. Di Indonesia tidak ada acara seperti itu. Maka saya tidak sepakat kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya sepakat. Kan lumayan Pak Zen, bujang terus bro. Saya kemarin bilang sama istri saya buat SIM ada masa kadaluarsanya, ya kan? Saya buat KTP ada masa kadaluarsanya. Kenapa surat nikah nggak ada masa kadaluarsanya? Tempaan-tempaan ini, belum lagi saya berguru dengan Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, mengajarkan sesuatu yang menyenangkan tanpa harus menakut-nakuti. Maka kampung saya asik Pak, walaupun tetangga saya ini alhamdulillah teman-teman FKUB mau hadir, orang Kristen gak ada masalah. Ada kiai dijemput sama pendeta, diajak mancing sampai kolam, pendetanya bilang, Pak Haji tolong dong digendong. Kenapa pendeta? Kaki saya korengan gak boleh kena air. Digendong akhirnya pendeta sama Pak Haji. Begitu gendong Pak Haji, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Akhirnya Pak Hajinya jengkel, pendetanya dilempar ke air, biur gitu kan. Pendetanya bilang, dancok gitu. Tapi kayaknya apa? Pak Kiai, kenapa saya dilempar ke air? Kata pendeta. Apa jawaban Pak Kiai? Mohon maaf, Pak Pendeta. Baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Kiai. Kalau saya kemudian memahami konsep lakum dinukum waliyadin. Ini kan demokratisnya Allah. Bahkan persoalan iman, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Ayat ini kemudian dikejawantahkan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama dengan rasa tasamuhnya keputusan kemarin terakhir di PBNU hasil Bahsul Masail, muncullah kalimat kafir diganti non-muslim. Dan orang-orang yang gagal paham ini sudah ngamuk lagi. Makanya banyak bermunculan orang yang sok pinter. Maka kemudian salah satu YouTube-an yang viral itu adalah ketika ada ulama yang mengatakan kafaro yukafiru kufron. Yang tidak pernah belajar tasrif berani mengkritik kiai NU yang ahli ilmu alat. Dan diketawakan sama anak-anak ibtidaiyah di kalangan Nahdlatul Ulama. Karena kalau menggunakan wazan apapun enggak ketemu kafara yukafiru kufran. Kalau menggunakan wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan harusnya kafara yakfuru kufran fahuwa kafirun. Kalau wazannya kafara yukafiru takfiran fa'ala yufailu taf'ilan. Kenapa? Karena enggak pernah ngaji di kalangan orang NU. Ngajinya hanya tabayatu buyutuban. Maka yang terjadi kafara yakfuru kamfret-kamfretan. Soal iman, famang sa'afal yu'min, mau iman? Mangga. Enggak iman juga enggak apa-apa. Soal toleransi lakum dinukum maliyatin. Maka saya dijemput sama pendeta Pik ini ke Parangtritis, naik bis. Begitu saya naik bis, saya bilang bismillah. Diprotes sama pendeta, salah kiai, ini bukan bismillah, tapi bis kota. Begitu di jalan ada petir, dar. Pendetanya bilang, haleluya, haleluya. Salah bro, itu bukan haleluya, tapi halilintar. Gitu kan. Begitu sampai pantai, saya pakai sarung, gak pakai sempak. Ya, saya nggak pakai sempak karena khawatir disebut Illuminati. Sekarang yang segitiga katanya Illuminati, Pak. Gitu. Maka saya nggak pakai sempak. Begitu saya sampai pantai Parangtritis, saya pakai sarung turun dari bis, anginnya kenceng. Sarung saya membuka, wut. Pendetanya bilang, wow. Saya jawab, salah pendeta, ini bukan wow, tapi alif, tak bilang itu. Wow kok begini. Maka ketika gereja Temanggung, kalau Pak Kapolresta masih ingat, kan pernah dirusak oleh gerombolan-gerombolan yang tidak bertanggung jawab. Menteri Agama datang ke sana masih sepaneng. Waktu itu Pak Surya Dharma Ali. Akhirnya saya telepon teman pendeta, saya mau bikin acara di situ, Pak Pendeta. Acaranya apa, Gus? Indahnya perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya datang. Begitu saya sambutan, saya bilang, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Kalau enggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji itu mana empret sing ndase putih gitu loh. Bahkan burung-burung ini akur kok, burung gereja tinggalnya di masjid. Enggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, enggak ada. Malah Pak Hajinya yang jarang ke masjid. Hajingan kok gitu. Tapi saya yakin Pak Bupati, kalau ikan agamanya pasti Katolik. Kenapa? Karena yang paling besar namanya paus. Lah nilai-nilai inilah kemudian yang pengen saya ajarkan. Saya guyon sama Deddy Corbuzier biasa. Sampai akhirnya kemudian dia bertanya soal konsep keimanan. Ini perlu saya sampaikan supaya saya tidak ada salah paham dengan teman-teman agama lain. Bahwa saya tidak pernah memaksakan agama kepada siapapun karena konsep kami adalah la ikraha fiddin. Di dalam agama Islam sendiri kita mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan penuh keramahan. Tidak memaksakan ajarannya kepada orang lain seperti tetangga sana. Memaksakan ajaran-ajarannya kepada orang lain. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengenal seperti itu. Maka kemarin saya bilang, kalau ada orang NU pindah keluar NU, itu biasanya mohon maaf ada faktornya. Kalau orang non-NU masuk NU itu biasanya karena kebenaran, karena keyakinan. Tapi kalau orang NU pindah ke orang lain, ke organisasi lain, itu biasanya karena bisnis dan pekerjaan. Mbok tenang. Yakin saya. Kalau ada orang NU keluar dari NU karena bisnis dan pekerjaan. Kalau Sugi itu bukan NU, bro. Dia dari mana menyatakan keluar dari NU? Melebune kapan? Urung melebu kok metu. Saya ngerti ku yang melebu disek, nembe metu. Lah rong mlebu metu jenenge ejakulasi dini. Saya bilang begini, enggak ada paksaan di dalam beragama. Dan selama saya berbicara dengan Deddy Corbuzier, saya tidak pernah berbicara konsep ketuhanan dengan dia dan dia tidak pernah bertanya soal itu. Karena soal agama sebenarnya sudah tidak perlu diperdebatkan. Maka di dalam salah satu YouTube-an saya dengan Deddy Corbuzier, saya bilang, agama itu untuk diamalkan, tidak untuk diperdebatkan. Sudah bukan waktunya lagi Indonesia diperdebatkan gara-gara beda keyakinan. Saya bilang Indonesia itu rumah besar. Ada kamarnya 6. Ada kamar Islam, ada kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Selama orang-orang ini kembali ke kamarnya masing-masing, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita masuk kamar orang lain. Mlebu kamare tonggone. Kan bajingan. Kenapa harus masuk kamarnya orang lain? Masing-masing kamar itu ada ranjangnya. Ada ranjang Nahdlatul Ulama, ada ranjang Muhammadiyah, ada ranjang Al-Wasliyah, ada ranjang LDII, ada ranjang MTA, majelis tafsir aneh-aneh. Selama kita kembali ke ranjangnya masing-masing, mafi muskilah, gak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika kita tidur di ranjangnya orang lain, bahkan ngileri bantalnya orang lain. Maka terjadinya konflik biasanya di sini. Contoh, orang NU punya tradisi tahlilan. Pendatang baru mengatakan tahlilan itu tidak ada dasarnya. Ini kenapa? Ngileri bantalnya orang NU. Makanya orang NU tersinggung. Kenapa? Gara-gara amaliyah yang ada di wilayah kamarnya orang NU dimasuki oleh orang non-NU. Sifat seperti ini harus kita kembangkan di Indonesia. Maka ketika saya ditanya, kenapa Islamnya Gus Miftah itu ramah? Iya, Islam saya ramah bukan Islam yang marah-marah. Islam saya menyenangkan bukan Islam yang menakutkan. Islam saya mengajak bukan mengejek. Islam saya merangkul bukan memukul. Buktinya apa? Hampir setiap minggu saya itu ada permintaan orang untuk minta masuk Islam. Saya tolak, jangan dulu deh kamu pikir. Enggak, Gus, saya yakin dengan Islam. Tanggal 20 Juli besok, saya kedatangan tamu dari Jerman, dari Hamburg. Satu keluarga. Dia orang Jerman, keturunan Indonesia. DM saya, bisa enggak saya dituntun masuk agama Islam? Sebelumnya kamu agamanya apa? Saya enggak punya agama, saya enggak percaya dengan Tuhan. Tapi ketika saya melihat satu menit video Gus Miftah pengajian di sebuah kafe di Bali, kok saya terenyuh? Ternyata agama yang berkaitan dengan value dan norma bisa diterima di dunia malam yang berkaitan dengan maksiat dan hura-hura. Dia mengatakan apa kok menyenangkan? Iya, pengajian saya di kafe, di lokalisasi, memang pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Subhanallah. Saya ngaji wahyu-wahyu bro. Beda neng gini lanang kabeh. Saya ditanya, kenapa orang-orang NU itu Islamnya menyenangkan? Ya karena gurunya jelas, sanad keilmuannya jelas. Saya ditanya, dari mana Gus Miftah belajar dunia malam? Saya punya guru besar namanya Kiai Hamim Jazuli alias Gus Miftah. Dan karakteristik Kiai NU itu sanad ilmunya pasti bersambung. Saya dapat dunia malam dari Gus Miftah. Gus Miftah punya guru di Magelang namanya Mbah Dalhar. Pak Kapolresta pasti tahu. Mbah Dalhar punya guru namanya siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Satu ketika Gus Miftah tabarukan membersihkan sandalnya Mbah Dalhar. Satu malam ketika sandal beliau dibersihkan, sandalnya dobel, dua pasang. Gus Miftah bertanya-tanya, liman hadza? Ini punya siapa sandal kok sama dengan guru saya? Dibersihkan semuanya sampai jam 2 malam tamunya tidak pulang. Menjelang subuh tamunya pulang. Gus Miftah tertidur, dikejar cuma kelihatan punggungnya. Akhirnya kembali ke pondok bertanya kepada Mbah Dalhar. Mbah Yai nyuwun sewu. Wau dalu sandale tamune panjenengan kok podo kali panjenengan. Tamune jenengan sinten. Apa jawaban Mbah Dalhar? Tamu saya dari malam adalah Nabi Khidir alaihi salam. Jadi kiai-kiai NU itu enggak sedikit bro. Yang ilmunya langsung nyambung kepada para nabi. Jadi kalau mau dihitung-hitung, mau sombong dikit nih. Nabi Khidir, Mbah Dalhar, Gus Miftah. Wah, pada kecangkemmu nur. Saya ditanya Pak Kapolres, kemarin saya ngaji di Bareskrim. Kenapa enggak Gus Miftah laporkan ke Mabes Polri atau ke polisi? Kan itu masuk unsur. Ketika saya dibilang Gus Telek. Miftah katanya Gus Telek, Pak. Saya dipancing-pancing supaya saya emosi. Oh, salah alamat. Saya jawab, saya enggak akan melaporkan dia. Kenapa, Gus? Karena saya meyakini sesuatu yang keluar dari mulut seseorang menggambarkan isi otaknya. Kalau dia saya ngomong saya Gus Telek, ya lumrah wong otak kayak kebak telek. Karena yang saya pelajari, guru-guru saya itu ramah. Bahkan sampai ilmunya Rasulullah, saya membaca ketika Rasulullah dakwah dengan PSK. Itu ada ceritanya. Rasulullah dakwah dengan PSK. Kalau di Jogja namanya WTS, bahasa kerennya londe lah. Kalau di Surabaya, Sidoarjo, Pak Bupati, begenggek. Pakai ikhfa yang membacanya, begenggek. Saya sowan Pak Kiai Said, ada Gus Hilmi Faisal, Sekjen PBNU. Pak Sekjen, saya ajak Pak Said ke Dunia Malam, ke lokalisasi. Jangan, mengkora balik maning. Karena ngaji di tempat seperti itu berat, Ferguso, berat. Tadi saya bilang sama Pak Wakapolres, pertanyaan yang paling sering dicanakan kepada saya dari wartawan apa, Pak? Termasuk wartawan Reuters dari Inggris itu. Jujur, secara manusiawi, Gus Miftah kalau ngaji di lokalisasi itu pengen apa enggak? Saya jawab, ya kepengen. Aku ki normal aja. Terus gimana Gus? Ya ngempet. Lah masa kiai ngajengan? Ya rada hati. Keprimen ya. Makanya Pak Kiai jangan ikut-ikutan Pak Kiai. Berat. Maksudnya itu kalau pulang dari tengah-tengah lokalisasi, ngelewati kamarnya mbak-mbaknya, mereka pakai daster, pakai ando, masih dandan, pakaiannya SMS, silitnya mutu sedidik. Mereka ngampir ke saya biasa, monggo Gus Pinara, ya Allah. Kan saya andilau, antara dilema dan galau. Mampir diperkosa, orang mampir kok pengen. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana kemudian dakwahnya Rasulullah itu ramah. Yang sering saya sampaikan. Maka saya berharap ya, dari Jawa Timur ini nanti akan menampilkan Islam yang ramah, yang tidak ngawur. Ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu kan ada tokoh kondang masyhur, tokoh viral. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Ini apa? Sangat-sangat terkenal di kota Madinah itu. Begitu Kanjeng Nabi hadir, lambat laun bergeserlah ketokohan Abdullah bin Ubay kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdullah bin Ubay kalah viral di lingkungan orang-orang Madinah karena orang Muhammadiyah mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia memprovokasi, menghasut. Orang itu hasut sebenarnya boleh, yang enggak boleh itu hasidin idza hasad. Memprovokasi yang lain untuk melakukan hasud. Mamane aku rasane ngora Pak Bupati. Selama saya ngempet enggak apa-apa. Tapi kalau saya membujuk orang Sidoarjo itu namanya menghasud. Itu yang namanya hasidin idza hasad. Ya ngempet saja. Akhirnya apa? Abdullah bin Ubay marah. Dia keliling kota Madinah dengan mengatakan apa? Sammin kalbak yakulka. Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Kanjeng Nabi itu dibilang anjing sama Abdullah bin Ubay. Apakah Kanjeng Nabi marah? Enggak. Tiap hari didoakan. Karena inti dari dakwah itu menyampaikan keakbaran Allah, bukan keakbaran pendakwah. Lah hari ini banyak dakwah gagal itu kenapa? Karena menyampaikan keakbaran pendakwah, bukan keakbaran Allah. Maka yang dipuja-puja itu pendakwahnya. Ini kan bahaya. Makanya diri kodoyo, pakai desain dan lain sebagainya supaya menjadi viral dan lain-lain. Karena apa? Pengen menyampaikan dirinya bukan keakbaran Allah. Nabi Muhammad tidak marah, wis rapopo. Dongake terus. Karena apa? Dakwah itu harus ramah. Kalau dakwah harus marah-marah, tentunya harusnya Kanjeng Nabi itu duetnya tidak dengan Jibril, tapi dengan Israel. Kalau memang dakwah itu harus menghabisi dan enggak perlu Jibril, cukup Israel. Diajak mlebu Islam ra gelem pateni. Kan gitu. Enggak perlu ada humas, cukup kasat reskrim gebok, Bro, gitu. Kabak op lah minimal. Saya itu melihat humas sama intel, enggak perlu lihat seragamnya. Saya bisa membedakan dan dari batuknya. Nah, gitu. Kalau intel tuh batuknya ditahan-tahan. Diempet. Tapi kalau humas, main ketok pokoknya. Tapi kalau anak-anak Ansor Banser jangan menikah dengan polwan. Rekoso gue ini. Saben mlebu kamar mau melakukan apapun kamu harus bilang izin dan halalah serah kepenak. Malam Jumat kok izin cike-cike. Halah kelamaan. Seven. Ya kalau Ansor Bansor itu nikahnya dengan guru-guru TK itu enak. Begitu kamu masuk TK, masuk kamar, pasti istrimu bilang, "Mas, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya, gitu kan. Jawaban, "Bro, lupa mamah, ulangi lagi." Akhirnya apa? Didoakan sama Kanjeng Nabi. Kalau orang itu hanya melihat jeleknya, nggak mungkin anaknya Abu Lahab itu masuk Islam. Buktinya anaknya Abu Lahab masuk Islam, namanya Darrah, masuk Islam. Bahkan orang-orang Madinah itu menggunjing si Darrah. Allah, bapaknya, bapakmu itu kafir binasil Quran. Nggak mungkin kamu selamat. Darrah wadil karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya dibilang sama teman-teman, katanya bapak saya kafir binasil Quran, nggak mungkin selamat. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Apa kalian tega menyakiti anggota keluargaku di hadapanku? Akhirnya orang-orang Madinah ketika sholat, kok makmumnya ada Darrah, imamnya itu toleran. Setiap kali sholat, makmumnya ada Darrah, imamnya tidak berani membaca tabat yada abilah habi watab. Gitu. Ini kan toleransi. Bahkan Habibana Lutfi itu kalau ngimami traweh, kok yang dibaca tabat yada, beliau membacanya sir. Satu saat ketika di kamar beliau saya tanya, "Bah, kok abah itu kalau ngimami traweh, tabat yada, kenapa dibaca sir?" Apa jawaban Abah Lutfi? Yo piye piye le, Abu Lahab kuwi tetep wae pamane Kanjeng Nabi. Perasaan ulama-ulama kita itu halus. Coba, anaknya Abu Jahal masuk Islam namanya siapa? Iklimah. Anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya masuk Islam jadi santrinya Kanjeng Nabi. Sampai singkat cerita Abdullah bin Ubay mati. Anaknya matur Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi bapak kula mati. Mbok tulung jenengan layat." Datang Kanjeng Nabi ke Abdullah bin Ubay. "Aku yo pengen layat jane. Ning wong ngerung mati." Kanjeng Nabi layat, orang-orang Madinah yang kafir-kafir itu lihat, "Wah, Muhammad layat ngene Abdullah bin Ubay." Sampai sana, anaknya Abdullah bin Ubay matur, "Kanjeng Nabi mau enggak engkau ngidoni bapakku, safati bapakku." Jadi kalau Kiai NU diminta mendoakan air putih disembur, itu ada riwayatnya. Maka dulu saya pernah tersinggung dengan Ustadz Khalid Basalamah ketika mengatakan minum air sisa Kiai itu tidak ada berkahnya, tidak ada dasarnya. Saya tersinggungnya bukan karena itu. Tapi yang dijadikan video klip itu Mbah Maimun Zubair. Langsung saya bilang kepada Ustadz Khalid Basalamah, "Yuk ketemu, kita bahasul masail. Apakah benar tabarukan kepada Kiai itu tidak ada dasarnya?" Dan gak ada jawaban. Karena ada dasarnya, didoni sama Kanjeng Nabi. Tidak berhenti sampai di situ, anaknya Abdullah bin Ubay ngematur lagi, "Kanjeng Nabi, boleh gak minta jubahnya?" "Gak boleh, gak ngafani bapakku loh." Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubay, kalau bapaknya ini dikafani dengan jubahnya Kanjeng Nabi, tidak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Begitu dibuka, "Wow, jubah Kanjeng Nabi, guys." Gitu kan. Hanya kalau teman-teman Ansor Banser besok pengen gak ditanya munkar nakir gampang, kan kafanmu rupane ijo. Ora takoni, soalnya apa dikira lontong. Tidak hanya berhenti sampai di sini. Anaknya matur lagi, "Kanjeng Nabi, mau enggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya?" Subhanallah. Hampir saja Kanjeng Nabi itu mensolatkan Abdullah bin Ubay. Umar datang, "Ini orang kafir Kanjeng Nabi, jangan kau sholatkan." Apa jawaban Rasulullah? "Umar, selama tidak ada larangan akan aku lakukan." Saat itulah kemudian turun salah satu ayat di surat At-Taubah yang bunyinya, "Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri." Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Lah lucunya orang MTA, karena saya langsung dengar di radionya, orangnya saya ketemu. Ayat ini dijadikan dasar untuk nolak tahlilan. Padahal dia tidak pernah membaca yang dimaksud ala ahadim minhum itu siapa. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Maka dulu zaman Kiai Haji Hasyim Muzadi, beliau ketua umum PBNU, pernah usul pejabat yang korupsi kalau mati jangan disolati. Kenapa? Karena pejabat korup itu termasuk munafik. Ayatul munafik di salah satun idha haddasa kadzaba, kalau ngomong goroh. Wa idha tumina khona, dipercaya dia khianat. Wa idha wa'ada akhlafa, janji tidak pernah menepati. Lu arep nyalon we, bannere tulisi. Orang ngapusi, orang korupsi. Ya mergo cangkem urung dadi, Bro. Neng Yogyakarta lucu meneh Pak Bupati. Di Yogyakarta itu lucu lagi. Masang gambarnya apa? Kepalanya dibalik di bawah. Wah, captionnya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Cangkemmu. Seraper coyoh aku. Makanya kalau saya ada pejabat dilantik langsung syukuran tak salahkan Pak Bupati. Syukurannya kapan? Kalau besok kamu selesai jadi pejabat, selamat khusnul khotimah, baru kamu syukuran. Kan begitu. Makanya besok Pak Bupati harus syukuran, ramong nebeng ning Polres Pak Bupati. Insya Allah selamat Pak Bupati. Setuju Bapak-bapak? Oh. Lo nyatanya selamat-selamat saja khusnul khatimah. Orang begitu diumumkan masuk jadi anggota DPR, syukuran. Yang kondisi. Awale syukuran cekel karo KPK. Maka saya bilang kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi kewan sing nguntal rakyat duwite, duwite rakyat ning DPR jenenge bajing. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi membatalkan untuk mensolatinya. Dan kalian tahu, karena akhlaknya Rasulullah seperti ini, ribuan anggota keluarga Abdullah bin Ubay menyatakan masuk Islam. Ini yang namanya dakwah, mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Lah saiki kanca-kanca mengislam kok kafir-kafir ke. Saya lihat, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena salah milih guru, Pak Bupati. Makanya kenapa kitab taklim itu mengatakan al-ilmu bila syaikhin fasaihuhu syaitan. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Tapi ingat, salah milih guru, gurune mbahne setan. Kan begitu. Saya ini ngajine mung karo radio ora jelas gurune sapa. Ini mohon maaf, di mana-mana harus saya sampaikan supaya kita lebih hormat dengan guru-guru kita. Ngaji mung karo radio ora jelas gurune sapa. Padahal radio iki lah ana swara tanpa rupa. Ana swara tanpa rupa jenenge entut. Mila gak awakmu gurune mung radio berarti gurumu entut. Son sembure semiki mas yo ta udan jero ati ana swarane ra ana wujute ento jenenge. Makane ayat asbabul wurudnya antara Kanjeng Nabi dengan Abdullah bin Ubay kok malah dijadikan dalil nolak tahlilan. Itulah kemudian apa yang kemudian saya sampaikan viral. Tahlil oleh, tahlilan raoleh, solawat oleh, solawatan raoleh. Hanya beda kalimat an saja sekarang masalah. Kena goblok. Tahlil kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge tahlilan. Solawat kuwi durung diwaca, lak wis diwaca jenenge solawatan. Sarung ki rung dinggo, lak wis dinggo jenenge sarungan. Kotang ki rung dinggo, lak wis dinggo jenenge kotangan. Masa katok oleh, katokan ra oleh. Ternek apa rasane wudho. Goblok kok diketok-ketoke gitu lho. Ini enggak nyambung. Dan hari ini banyak orang menafsirkan ayat gak nyambung Pak Bupati. Contoh, begitu KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara tanggal 21 malam. Tanggal berapa kemarin itu? 21 malam. Muncul pemberitaan di medsos. KPU menipu rakyat. Yang dijadikan dasar apa? Surat An-Nisa ayat 18. Kuwi jenenge jaka sembung bawa golok. Gak nyambung blok. ayat ini kan menceritakan orang munafik lah ning ngarepe Kanjeng Nabi apik, jauh dari Kanjeng Nabi ora apik. Kok dijadikan dasar untuk ngejas KPU curang. Maka karena gurunya ini aneh-aneh, Islamnya juga aneh-aneh. Maka saya bilang sama Master Daddy, "Bro, Islammu besok itu seperti apa tergantung pintu masukmu. Kalau pintu masukmu ketemu ustadz yang keras, maka Islammu keras. Kalau ketemu masuknya orang yang lebay, Islammu lebay. Tapi kalau kamu masuk dengan ketemu kiai yang ramah, Islammu ramah, menyenangkan. Tergantung kamu kepada siapa masuk." Dan ini mohon maaf. Begitu Daddy mau masuk Islam, saya diceritain sama beliau. "Walah Gus, banyak yang WA saya. Master, Islamnya melalui saya saja, Islamnya melalui saya saja, coba." Mu'alaf, ngerebutan bro. Di proyek. Saya bilang, "Terserah, you mau masuk melalui siapa?" Dia bilang, "Ya karena saya belajar dari Gus Miftah, masa saya berpindah ke lain hati?" Makanya besok siang dia jam 10 terbang dari Jakarta ke Jogja. Insyaallah kalau Allah meridhoi jam 13 dia akan melantunkan dua kalimat syahadat. Jam 4 sore saya terbang ke Jakarta dengan beliau. Jam 6.30 diterima sama Kiai Ma'ruf Amin, akan langsung didoakan sama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Alhamdulillah. Gus Helmi telepon, "Gus, bawa ke PBNU." Gus Miftah dakwanya dianggap berhasil. Kebetulan saya di PBNU itu jadi wakil ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama pusat. Saya diminta ngurusi para artis-artis itu. Ya maklum lah kiai ini ganteng toh. Cangkemmu. Jadi mohon maaf, kalau masuknya ini pintunya ramah, jadinya juga ramah. Dan ini berangkat dari guru. Maka salah satu keberkahan yang bisa kita dapatkan di dalam mencari ilmu itu adalah dengan mencintai guru. Guru itu harus alaikum bimujalasatil ulama, harus ketemu. Harus ketemu. Kalau toh tidak ketemu melalui YouTube, minimal jelas yang Anda tonton itu siapa. Karena memang sekarang dakwahnya harus bil medsos. Maka kawan-kawan Ansor, IPBNU, macam-macam. Kalau punya Instagram, Facebook, yang di follow itu kiai-kiai. Sing mau follow malah Nikita Mirzani. Posting ya sing ngapik. Punya kiai-kiai yang bagus di repost. Kadang-kadang gak mutu. Bulan puasa siang-siang tabung gas 3 kg di foto, posting di Facebook. Captionnya apa? Siang-siang begini, lihat tabung gas 3 kg, Selasa lihat kepala kelapa muda. Cangkemmu, cangkemmu. Masuk ora iso mbedakke kelapa muda karo tabung gas ki ya katarak to matane. Coro lho kecoak di fotone dhuwur piring. Wow, kurma. Lah. Maka Islam kita Islam yang menyenangkan. Kenapa? Karena guru kita guru yang menyenangkan. Maka akhlaknya Rasulullah dicontoh oleh ulama-ulama kita. Mbah Bisri Mustafa, bapaknya Gusmus, punya santri Cina, Islam, bapaknya Kristen. Meninggal dunia, persis Abdullah bin Ubay. Santrinya matur, "Bapak kula sedo, Pak Yai." "Terus piye le? Kok tulung jenengan nyolati bapak kula?" Enggak serta-merta dijawab, "Wah, bapakmu wong kafir, masa tak salati?" Sakit hati. Tetap datang ke jenazah almarhum pada saat salat duhur. Santrinya diajak. Di depan jenazah almarhum, Mbah Bisri Mustafa salat, tapi melakukan salat duhur. Rampung salat, santrinya takon, "Pak Kiai, kok salate jenazah beda kali biasane? Salat jenazah kok nganggo rukuk, nganggo sujud?" Apa jawaban Mbah Bisri Mustafa? "Oleh sholatnya jenazahnya beda kaya biasa nih, soalnya jenazahnya paket khusus." Ini kan menyenangkan, Pak. Orang ini kafir, bid'ah haram. Lah kabeh wong mau kafir-kafir ke. Wong Islamnya mau kafir-kafir ke. Mau neraka-neraka ke. Apa surgane rumah untal dhewe? Kan begitu persoalannya. Kesalahan sekarang di mana? Justru kemarin saya sampaikan di Bontang. Justru sekarang keributan-keributan di Indonesia itu, Pak. Itu dari orang-orang yang sok ulama. Bukan ulama loh ya, sok ulama. Maka ketika saya diwawancarai wartawan, apa pendapat Gus Miftah dengan hasil ijtima ulama ketiga yang salah satu isinya mendiskualifikasi Jokowi? Ya saya bilang itu ijtima ulama apa ijtima tim sukses? Coba, ulama itu kan ada klasifikasinya. Orang dahulu dipanggil syekh, itu ada klasifikasinya. Sekarang sekelas Neno Warisman masuk ijtima ulama. Akhirnya yo ngawur wong ora tau ngaji kok urung bodoh wis takbiran. Allahu Akbar. Kenapa Mbak takbiran? Calon kami menang. Kalah kok ngaku menang. Tuman aku. Ya karena enggak ada ilmu. Coba dilihat. Kenapa Mbah Ahmad Khalil guru besar kita itu dipanggil Sayyahunal Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan? Kenapa dipanggil Syekh? Karena ahli ilmu nahwu. Kitab Jurumiyah pertama kali masuk ke pesantren melalui beliau di Indonesia itu. Maka layak dipanggil Syekh. Syekh Nawawi Al-Bantani buyutnya Kiai Ma'ruf Amin. Kenapa dipanggil Syekh? Ahli ilmu fikih. Mbah Soleh Darat Asamarongnya dipanggil Syekh. Ahli ilmu Quran yang membuat pegon pertama kali siasatnya Mbah Soleh Darat untuk ngapusi Belanda itu Mbah Soleh Darat Asamarongi, panggil Syekh layak. Gurunya Mbah Hasim di Mekah, Syekh Mahfud At-Turmusi, orang Pasitan Termas, dipanggil Syekh, ahli Quran. Lah sekarang gak jelas ahli apa dipanggil Syekh. Contohnya Syekh Puji harap ahli apa? Loh, lak kurang ngajar tok Ansor, ahli kimcil. Kopi sangit. Pak Bupati kalau minum kopi kayak saya Pak Bupati, tanpa gula. Ini bagus untuk jantung. Tapi jangan kopi susu. Karena kalau kopi susu itu menjengkelkan, Pak. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Jenenge Pak Bupati? Oke. Okay. Ngene kalau Pak Kapolres disuguh kopi susu gampang. Kopinya diminum, susune dicekeli. Ono. Pak Bupati rasan-rasan. Kok kiai ini kentir toh? Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi dipanggil Syekh itu ada alasannya, apalagi Mbah Hasyim Asy'ari dipanggil Hadratus Syekh. Yang di Indonesia menurut yang saya baca itu cuma ada dua, Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kenapa beliau dipanggil Hadratus Syekh? Karena hafal ratusan ribu hadis yang termaktub di dalam Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, hafal semua. Makanya Islamnya menyenangkan. Gimana menurut Pak Kiai tentang Pancasila? Diriadoi, ditirakati, sampai akhirnya mengatakan Pancasila layak untuk Indonesia. Hari ini orang baru mengenal Islam. Pesantren kilat. Lak mondok iki ning pesantren kilat, jenenge lak santri petir. Petir iki lak geluduk. Mong berbagi ku pengen tok wak. Hafal hadis ya omong telu. Jenggote ya omong telu. Katoke Alkacong. Aliran Katok Congklang. RCTI rombongan celana tinggi Indonesia. Sanggon-gon mengatakan Pancasila tidak cocok untuk Indonesia. Ya cangkemmu. Dari mana you bilang seperti itu? Maka mohon maaf, Pak. Saya kemarin ngaji di Baraiskrim, saya bilang begini, saya yakin kok kalau cuma aksi-aksi bela capres ini nggak akan berkepanjangan. Tapi tolong kawan-kawan Ansor, Banser dan NU memwaspadai. Ini bukan lagi aksi bela capres, tapi mereka pengen mengatakan kepada dunia bahwa demokrasi produk Pancasila itu gagal. Maka demokrasi Pancasila harus dibubarkan dan disitulah akan dimasukkan isme-isme HTI yang bentuknya adalah khilafah. Tujuan akhirnya itu. Dan kenapa mereka benci banget dengan NU? Dengan cara apa? Mengadu kiai, mengadu para habaib. Karena mereka tahu yang menghalangi untuk mendirikan khilafah di Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama. karena mereka paham betul yang mempertahankan Indonesia NKRI dengan ideologi Pancasilanya adalah Nahdlatul Ulama. Maka mereka benci dengan NU. Saya mau bilang, takut apa lawan? Takut apa lawan? Lawan. Mengcangkemen Nur kok wedi? Oh, iki kancane Nur iki. Kaget aku. Makanya coba dilihat kawan-kawan, kalau punya Instagram, yuk di Sidoarjo ini dimaksimalkan. Bagaimana kemudian saya dibully habis-habisan ketika saya YouTube-an dengan Deddy Corbuzier, ditanya apa pendapat Gus Miftah tentang khilafah dan syariat Islam di Indonesia, apakah Anda setuju dengan khilafah dan syariat Islam? Saya jawab no. Kenapa? Karena walaupun Indonesia tidak negara khilafah, tidak syariat Islam, tetapi negara Indonesia sudah sangat islami. Ulama dihormati, mereka protes. Apaan dihormati itu ditembaki, ulama ditangkap, di mana-mana kriminalisasi ulama. Bro, please bedakan. Apa kriminalisasi ulama, apa ulama yang kriminal? Kalau ada ulama berbuat jahat ditangkap sama polisi, itu namanya proses hukum. Karena ulamanya kriminal. Wajar ditangkap, bukan kriminalisasi ulama. Kriminalisasi ulama itu kalau ngundang kiai pengajian mulih ra diamplopi. Lah itu kriminalisasi. Iso dilaporke polisi karena melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Sakjane disangoni kok Gus, tapi isine titik. Wi pasale beda meneh. 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kriminalisasi ulama di mana? Wong memang berbuat kriminal kok. Maka di sinilah kawan-kawan yuk. Dakwah bil medsos ditingkatkan betul. NO online tuh viewernya nomor 1. Tapi persoalannya nomor 2 sampai nomor 10 itu non NO. Kita kalah di wilayah itu. Dicuci otaknya supaya kemudian membenci negara sendiri. Saya kemarin ketemu dengan staf khusus presiden di Bontang, Pak Sukartiri Nakit. Cak, ini aneh loh. BUMN itu Pak Bupati. Ustadz yang masuk itu justru ustadz-ustadz dari mereka. Di Telkom, di PLN. Yang masuk mereka makan uangnya negara, tapi untuk menjelek-jelekkan negara. Ini kan ngeri, maka ajarannya ngawur. Wukuf di Monas. Tawafnya Gelora Bung Karno. Lempar jumrohnya Bawaslu. Tahalulnya Mabes Polri. Sampai tetangga saya itu Pak Bupati berangkat ke Jakarta karena diperintah sama ustadznya. Kenapa kamu berangkat ke Jakarta? Saya mau jihad. Bela apa? Prabowo. Saya bilang, kalau orang jihad membela agama Allah, mati, masuk surga. Kalau kamu jihad membela Prabowo, mati, masuk Gerindra. Ini kan dicuci otaknya. Jihad itu di jalan Allah, bro. Bukan di jalan MH Tamrin. Tapi saya hormat dan angkat topi untuk teman-teman polisi. Polisi Indonesia itu luar biasa. Mereka yang sebenar-benarnya jihad kemarin tanggal 21-22. Nganti rasaur karo anak bojone mau nunggoni wong pekok-pekok. Itu benar-benar jihad. Tapi mohon maaf, polisi Indonesia lebih sakti daripada banser hari ini. Gimana tidak? Dilempari batu, yang masuk ambulan batunya. Jus polisi nih, luar biasa. Kayak polisi nih, barusan kayak nguntal gotri. yang saya muliakan. Disinilah arti pentingnya guru. Maka Pak Bupati, kalau kita lihat kembali kepada al-ilmu bila sayhin fasayhu syaitan, kalau Al-Quran barangkali mengatakan fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Ahli zikir bertanya, sowan kiai kula kedah pripun. Maka dulu-dulu itu semuanya apa-apa takon kiai. Karena apa? Banyak firasatnya Allah yang diturunkan ke muka bumi dan ditangkap firasat-firasat itu oleh kiai sebelum kejadian. Saya kasih contoh. Saya pas haulnya Gus Mik 2 tahun yang lalu. Sowan Gus Robet, Agus Tijani Robet Saifun Nawas, putranya Gus Mik ketiga. Ada orang menggunakan baju polisi, tapi bukan polisi. Polisi masyarakat itulah pokoknya, seragamnya coklat. Kakinya cuma satu. Begitu dia pulang, Gus Robet bilang, "Miftah, awakmu ngerti ra? Napa Gus? Kuang pimpin sikile utuh lho. Lah kok sakniki namung siji." Dulu orang ini ketemu Gus Mik, sama Gus Mik ditanya, "Mas, umpama sikilmu dijaluk Gusti Allah siji oleh apa ora?" Orang ini bilang, "Nggih ikhlas. Wong niki titipane Gusti Allah." Begitu pulang di tengah jalan, tabrakan. Ber, tabrakan. Tabrakan. Yo tabrakan kok ter, yo ra seru. Kakinya remuk Pak Bupati. Dibawa ke rumah sakit. Begitu diperiksa dokter mengatakan ini tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Remuk, harus diamputasi. Dokternya bilang, "Mas, niki nyuwun sewu, sikile kudu diamputasi." Guyu, mboten napa-napa kula ikhlas. Lho, kok awakmu ikhlas ngopo? Wau Gus Mik pun sanjang, boleh enggak kakimu diminta oleh Allah satu. Subhanallah, itulah kiai-kiai NU. Ayo. Luar biasa. Saya mau tanya ibu-ibu di belakang. Ibu, dijawab. Suamimu itu milikmu apa titipan Allah? Pasti menjawab titipan Allah. Kalau memang titipan Allah, maka kamu gak boleh marah ketika suamimu menikah lagi. Tak tidak diminta, cuman dibagi. Maka ibu-ibu harus paham, laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Makmum yang baik itu yang manut dengan imam. Dan imam yang baik adalah yang diikuti oleh banyak makmum. Betul bapak-bapak? Wong lanang kuwi duwe prinsip Pak Bupati. Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese apa? Diwaca angel, diguak dosa. Mila lek ana Quran suwek, disimpen sing diwaca, Quran sing anyar. Kalau istri saya mau di madu. Abah, saya mau di madu. Beneran? Serius, serius. Syaratnya apa, Bunda? Saya mau dimadu asalkan Abah mau diracun, mau darah kona sita. Sama, Bu Bayangkari kelihatannya sama kelihatannya. Saya punya cerita, dan saya kan khutbah Jumat, anak saya hadir. Siapa yang harus dihormati? Ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu. Rambung Jumatan anak saya tanya, "Bapak, yang harus dihormati siapa?" "Ibu, ibu, ibu, bapak." Ganti saya tanya, "Bapaknya piroli?" "Satu." "Ibunya?" "Tiga." Berarti bapak satu, ibunya tiga. Nah, sana pulang, bilang sama bundamu. Sampai rumah, istri saya rajang-rajang terong. Masak ke santri. Anak saya bilang, "Bun, kata abah tadi bapak satu, ibunya tiga. Kenapa abah cuma satu?" Istri saya tanya, "Dek, ini namanya apa?" "Terong." "Jumlahnya berapa?" "Satu." "Kalau terong satu mau dimakan orang tiga caranya gimana, Dek?" "Ya dipotong-potong, Bun." "Kana ngomong ke bapakmu." Rasido aku. Peng pisane remuk, bro, bro. Maka kalau saya ditanya, "Gus Miftah nikah lagi enggak?" Ya nunggu takdir lah. Kalau memang ditakdirkan menikah lagi, kan saya nggak bisa menolak. Kalau memang ada takdirnya, ya saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Maka tenang saja ibu-ibu, istri saya insya Allah tetap satu. Satu di Jogja, satu di Sidoarjo, satu di Lampung insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat, ahli kubur mulih nang omah. Kanggo jalo dongol, wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi, banjur bali brebes miling. Bali nang kuburan, mangku tangan tetangisan. Soli biman kebaco temenan ger anak turunku koe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Salli wa sallim da Allah Allah salli iman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi. Sekali lagi yang lebih kenceng, salli wa sallim da Allah Allah sallim wa sallim da iman ala mada Allah wal ali wal ashab wal ali wal ashab. Sallu ala Nabi Muhammad. Keren Pak Kapolres pagi-pagi apel sambil selawatan gini enggak apa-apa deh. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, gitu kan anak buah. Sallu ala. Lah kasat indale sallu ala Nabi Muhammad. Hasallu ala. Endi Pak Edi mau? Itu kan keren, selawat dibumikan, apalagi di situ Harjo ada Gus Ali bumi selawat, keren. Anak-anak Banser Ansor itu yang kreatif, selawatin dangdut, ya selawatan, ya rapopo. Enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Maka sering tahu saya selawatan dengan versi dangdut. Enggak apa-apa, boleh, Pak. Enggak apa-apa. Nah, saya itu lagu apa-apa iso ndang. Ayo Pak Kapolres minta lagu apa? Cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Nah, iso aku ndang. Teku iki aja godolanan. Mergo teku sagede gendongan. Nah, iso. Ayo Pak Bupati ngerasa ke lagu nopo iso ayo aku Pak Bupati pada kiai milenial sih. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu bagi-baginya konsumsi apaan, ngaji dulu, makan muluk yang dipikirin. Oh. Ini ngaji apa ngulik badokan ya bro? Bagi-baginya nanti aja bro. Please deh. Emangnya sing luwe aku tok aku yo heeh. Inilah warganya Pak Bupati itu ngamal yen ora ngemil ngomel. ngaji yen ora nguntal ngantuk. Eh, bagian konsumsi nanti dulu. Tertanda Kapolres. Ana wong ngajak bagi-bagi badokan. Ya mengke disit lah. Ayo milih bagi-bagi panganan apa ngajine mandek mawon. Aku nyantai wae, saya mau ngaji panjang, mau pendek sama saja kok hitungannya enggak jelas. Anda nih Pak Kapolres. Ngeyel lajar bisa. Orang ngerti sing ngaji kiai ini londe ya. Saya kemarin ngaji di Surabaya Pak Bupati. MC ini cangkeme bosok tenan. Acara selanjutnya tausiah oleh Gus Miftah Kiai Londe dari Jogja. Ya Allah. Langsung ngelus dodone ngono. Dodone bojo kula. Ya Allah. Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah. Posisi guru niku kados Gusmi. Lah kula nyeritake karo mae guru niku subhanallah. Sing Jawa Timuran tak critake. Barangkali pernah melihat apa yang saya sampaikan soal Gus Maksum. Gus Maksum itu sahabatnya abah saya ketika mondok di pelosok. Satu ketika saya tabarukan, ini teman-teman Pagar Nusa biar tahu ya, betapa luar biasanya karomah Gus Maksum. Saya kehabisan uang. Begitu berangkat dari Lampung, abah saya bilang, kowe lak sampai Jawa Timur ning Kediri, kentekan duit, sowano Gus Maksum. Abah Maksum. Nggih. Beneran, saya kehabisan uang. Saya sowan Gus Maksum. Saya belum ngomong, Gus Maksum sudah tahu. Kowe mesti kentekan duit. Nggih Kiai. Ketok rupamu kaya kotak infak. Ya wis dinteni. Akhirnya apa? Saya tunggu beliau keluar dari kamar tuh bawa pincuan pisang, Pak Kapolres. Makanya saya bilang sama teman-teman polisi, kok Anda ditakdirkan jadi pejabat Polres atau Polda di Jawa Timur, itu anugerah. Bagaimana kemudian Jawa Timur ini terberkati dengan ribuan ulama dan kiai yang ada di dalamnya. Akhirnya apa? Saya dikasih pincuan pisang itu. Nyele goren mulih. Ojo mau buka, sak durunge ketemu karo abahmu. Saya mbatin. Kok sangune pincuan gedang? Karena dikasih oleh orang yang sangat saya idolakan, Gus Maksum. Tak ambungi. Bismillah. Dan apa yang terjadi? Dari Jawa sampai Merak naik bis Pak Bupati. Ora tahu ditagih. Masuk rumah mangan, mangan sawareke yo ora tahu ditagih. Pak top banget tau. Masuk kapal feri Merak Bakau ini enggak ditagih. Ambungi meneh sampai senenge saya. Begitu di Bakau ini ke rumah orang tua saya tinggal 2 jam ngojek. Saya lak penasaran. Jane iki isine apa? Kok ampuhe kaya ngene. Begitu saya buka ternyata apa Pak Bupati? Telek pitik. Halah. Aku ngono. Tak ambungi omong telek pitik aku. Jadi ketika saya dibilang Gus telek itu langsung inget ini saya itu. Coba keramatnya Gus Maksum coba. Hanya kotoran didoakan saja mampu memberikan syafaat. Akhirnya begitu saya pulang ngojek, tekan ngomah, ditagih karo tukang ngojek. Gara-gara sudah saya buka sebelum ketemu abah saya. Inilah hebatnya Pak, kiai-kiai terdahulu. Maka masa kita tidak mantap? Apa-apa boleh baru. Mobil baru, rumah baru, baju baru, HP baru. Tapi jangan pernah coba-coba cari guru baru. Cukup kiai NU. Kan begitu. Saya juga ada cerita. Saya pulang ngaji. Saya kan pulang ngaji jarang, Pak. Kayak gini saya pulang, besok pagi cuma ngislamkan Deddy Corbuzier, sore berangkat. Tanggal 22 saya ke Taiwan. Langsung sekarang tanggal 25. Jadi walaupun istri saya cantik, Pak Bupati, saya jarang kelon. Ya gak pernah di rumah, gimana mau kelon? Makanya besok, nanti malam saya minta langsung pulang itu, Dan. Ya, supaya minimal bisa ketemu istri sejam dua jam lah. Nanti ketemu saya bilang sama istri saya, Bunda, jamak takhir. Gitu kan. Ya. Tanpa kosor, maneman. Kadang-kadang istri saya jawab, aduh mbah, aku pas capek. Lah terus gimana? Gimpun mbah, karena saya capek, prasmanan mawon. Gih. Kepriwe, kok prasmanan? Mang buka dewek, tutup dewek. Saya jawab, oke. Okay. Jangan coba-coba cari yang baru. Saya begitu pulang, ada orang ingah-ingih. Ngapain kamu? Saya mau nikah. Terus, calon istri saya pergi, minggat. Mau apa ke sini? Mau minta pelet. Ya Allah, apa rupa aku kayak dukun. Gitu. Tak tinggal, mergo blangkonan gitu ya. Ini loh, yang diprotes sama orang Wahabi. Ustadz kok blangkonan? Syirik. Ya Allah, apa yang salah dengan blangkon saya? Sehingga kamu syirik-syirikan. Aku tuku blangkon ya duit-duitku dewe. Sing tak wadai ya ndas-ndasku dewe. Ini kalau di Mekah, Pak Kapolres. Wow, terkenal ini. Tanya sama orang Arab. Mahada. Iki apa? Saya mumet ndasi. Blangkon bahasa Arab ya apa? Aku dibilang kolang suwatun ya bukan, akhirnya saya jawab hada blangkon itu kan. Takoni Pak Kiai, mau gua blangkon? Blangkon itu apa? Tak jawab ina uroksi, wadai endase itu kan. Akhirnya diminta diumbang ngambung, ya kecut tuh goblok aku. Aku ora tau ngambung kok aku. Akhirnya takoni, wa ma hada? Ahada bom? Tak jawab ainu ka matamu aku. Kaya ngene kok bom mau. Ini kondang banget Pak ini. Makanya orang gagal paham ya dengan Islam Nusantara. Maka di mana-mana kenapa saya membela Islam Nusantara? Karena itu dihabisi oleh orang-orang kaum takfiri, kaum Wahabi. Katanya enggak ada Islam Nusantara, adanya Islam rahmatan lil alamin. Kamu enggak tahu, Islam rahmatan lil alamin. Mohon maaf, Islam Nusantara itu merupakan pengejawantahan dari Islam rahmatan lil alamin. Kenapa dikatakan Islam Nusantara? Karena Islam dengan karakteristik Nusantara. Perintahnya tutup aurat. Orang Arab nutup aurat pakai apa? Jubah. Masuk situ Arjo enggak harus pakai jubah. Oh, gaweane narik becak kok nganggo jubah. Ya narik rem bisa salah. Rem mandek-mandek. Sing ditarik salah. Anu gitu. Itu namanya sampai Islam Nusantara. Begitu masuk Indonesia pakai sarung kayak Pak Kiai boleh. Pakai celana, pakai jin, setan, demit, iblis, gak apa-apa. Ya kan pakai baju koko. Siapa yang bilang koko itu baju Islam? Koko itu baju Cina. Maka namanya koko. Iya kan? Kalau baju Surabaya, baju cakning. Koko itu, apakah kopiah yang Anda pakai itu islami? Enggak, itu songkok nasional, bukan songkok Islam. Maka boleh pakai blangkon. Wong ini bukan islami kok. Budaya kok. Wong pekerjaannya menek wit kelapa golek degan kok nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. Makanya boleh pakai celana. Apa gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Ya little body. Apa kaya sini tegatel kelebon wedi. Maka boleh, pakai seperti yang saya pakai ini boleh. Bu, di belakang, yang saya pakai ini namanya apa? Rok cangkemmu ngawur, kiai kok rokan nih lo. Malah daster. Ini namanya katok sarung. Dari depan kelihatan seperti sarung toh Pak Bupati? Dari belakang kayak katok. Eh, yurah. Apa? Inilah wujudan Islam Nusantara. Apa-apa enggak boleh, apa-apa enggak boleh. Orang Islam harus pakai cadar. Cadar itu budaya kata Pak Said. Karena muka ini bukan aurat. Nganggo cadar karemu ora ya ora apa-apa. Tapi jangan Anda yang menggunakan cadar merasa paling benar. Yang lucu di Jogja, Pak, ada taman wisata namanya Taman Pintar. Ada 10 orang turun dari bis semuanya pakai cadar, bajunya hitam-hitam, cadarnya hitam. Di depan tulisan Taman Pintar selfie, ceklik, saya mbatin sing mau foto ki apane. Wong rai 10 podo kabeh. Mikir bro aku. Itu kan gagal paham. Perintahnya Al-Qur'an apa? Wal kadziminal ghaid wal afina anin nas, memaafkan manusia. Bagaimana Islam Nusantaranya? Sawalan, halal bil halal, silaturahmi. Itu dimarahi sama mereka. Halal bil halal enggak ada dasarnya, bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi enggak ada halal bil halal. Saya juga dibilang membaca Quran di atas kuburan bid'ah, neraka. Saya bilang kalau membaca Quran dia depan di atas kuburan dibilang bid'ah neraka, enggak ada dasarnya. Saya mau tanya, apa dasarnya membaca Quran di depan MK? Kuya bid'ah, ora ana contone. Aneh-aneh. Apa dasare maca Quran ning ngarep MK? Ora ana. Dan Anda harus tahu, apa kepanjangan MK? Menunda kekalahan. Sengit aku. Ora urune cerewet. Ini muaranya di mana? Guru. Dan kemantepan kita kepada guru inilah yang hari ini dibutuhkan. Alaikum bimujalasatil ulama. Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan mengatakan apa? Nabi Muhammad itu ibarat lampunya, kiai itu ibarat saklarnya. Anda tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak menghidupkan saklarnya. Anda tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi kalau tidak dekat dengan ahli warisnya. Siapa? Al-ulama. Kan memangnya begitu. Coba Pak Bupati, Pak Kapolres lihat, enggak ada loh orang top zaman dahulu yang tidak dikawal oleh kiai. Enggak ada, Pak. Contohnya pendiri Ponorogo, namanya siapa? Lembu Kenongo. Lembu Kenongo itu saudaranya Lembu Kanigoro, anaknya Brawijaya V. Lembu Kenongo jadi Bathara Katong, Lembu Kanigoro jadi Raden Patah. Kenapa orang-orang ini hebat? Lembu Kenongo manut dengan titahnya Kanjeng Sunan Kalijogo, Lembu Kanigoro manut dengan titahnya Wali Songo, bisa mendirikan kerajaan Demak. Demak hancur, pindah ke Pajang. Ada raja baru yang fenomenal. Namanya siapa? Sultan Hadiwijaya. Nama aslinya siapa? Joko Tingkir. Kenapa dia jadi orang hebat? Karena manut dengan titah Kanjeng Sunan Kalijogo. Enggak ada orang hebat enggak dikawal oleh wali. Raden Ajeng Kartini. Kenapa dia hebat? Karena berguru kepada Mbah Soleh Darat Asamarongi. Maka dia mampu menulis habis gelap terbitlah terang karena belajar ilmu tafsir kepada Mbah Soleh Darat Asamarongi. Ibu-ibu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Lah pekok kabeh toh. Di kota Yogyakarta terlahir seorang pemuda dengan nama Abdul Hamid. Begitu cintanya dengan kiai. Dari remaja dia mondok. Mondok pertama di Mbah Hasan Basari, mbah saya. Dari situ pindah ke Kartosuro, ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Dari Kartosuro pindah ke Purworejo, Mbah Glen, ngaji kitab Jalalain kepada Mbah Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah ke Salaman Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Karena kecintaan dia kepada ulama dan kiai, dia jadi orang besar. Siapa nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Jadi orang hebat. Lah gue saiki kementos kok apalah terus muntelu Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Takbir. Berangkat ngaji di Semarang di tengah jalan, Pak. Takbir! Langsung usah. Mereka Allahu Akbar. Kaca mobil saya buka langsung saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Sopirku malah jawab, Rabbana walakal ham. Ada yang mengkritik, kiai-kiai eno begitu lunak dengan pemerintah, enggak pernah mengkritisi. Siapa bilang? Saya sering mengkritisi pemerintah. Tapi ingat, yang dikritisi itu kinerjanya bukan personalitinya. Karena kita diajarkan oleh Al-Qur'an watawasaw bil haq watawasaw bisabr. Hari ini kalau orang benci dengan pemerintah yang dimaki apa? Personalnya. Maka ketika saya rame dengan Habib Bahar bin Smith, kenapa? Karena dia mengatakan Jokowi banci, pakai soft text saja. Maka saya bilang, selaku zuriahnya Rasulullah, Anda saya hormati. Tapi saya tidak akan ikut-ikutan dengan isi ceramah Anda. Saya hormat, tapi saya tidak akan taat. Karena dalam kitab taklim disebutkan, Al-hurmatu khairum minat to'ah. Mereka marah. Kita boleh mengkritik Pak Jokowi, mengkritik pemerintah. Tapi yang dikritisi itu kinerja, bukan personal. Maka coba dan sekarang dilihat, inflasi di Indonesia itu ada dua yang paling kenceng. Inflasi menghujat, dan kalau ketangkap, inflasi minta maaf. Jokowi saya bunuh. Kata ke polisi, coba kita lihat dalam sejarah. Apakah ada ulama yang ulama yang mengkritik pemimpin atau nabi yang mengkritik pemimpin dengan cara yang tidak santun? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kita lihat. Ada khalifah yang sering berbuat salah. Namanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu sering salah. Dan yang bisa ngakali Harun Ar-Rasyid cuma Abu Nawas. Wong Harun Ar-Rasyid itu pernah kok jalan-jalan lihat cewek cantik, dia nafsu. Wow. Manusia biasa kan? Akhirnya apa? Dia pengen lupa dengan perempuan ini. Ngundang para pencerita seantero negaranya. Gak ada yang bisa membuat dia tidur. Dia bilang, kalau ada tukang cerita mampu membuat saya tidur, supaya melupakan wanita itu, akan saya kasih hadiah. Setiap kali cerita, malah ngerungoki. Kenapa? Karena ceritanya menarik. Akhirnya Abu Nawas datang. Tak ceritani, tapi lah kue turu, tolong saya dikasih hadiah. Oke. Akhirnya Abu Nawas cerita. Pak Presiden, ada semut masuk kupingnya orang. Begitu masuk di dalam bau, semutnya keluar. Begitu keluar, masih penasaran. Kayak mau ambune apa ya? Masuk lagi. Di dalam, sumpah, keluar lagi. Begitu keluar, masih penasaran bau apa? Masuk lagi. Jadi cerita 30 menit cuman masuk, keluar. Keluar, masuk. Akhirnya Khalifah Harun Ar-Rasyid bilang, semandek, ceritamu ramu tuh, turu. Oleh hadiah. Abu Nawas kok dilawan. Tonggone selamatan Abu Nawas ora diundang. Ora nesu, tak koyo awakmu merengut. Gitu tonggone selamatan mulai dan dia megang lendang jari di depan rumahnya yang punya hajat joget-joget. Akhirnya apa bleduknya masuk rumah ngotori berkat. Yang punya rumah datang Abu Nawas dicari. "Hei Abu Nawas, kowe wong tuwa apa cah cilik?" Dijawab sama Abu Nawas, "Lah miturutmu?" Ya wong tuwa. Apa jawaban Abu Nawas? Lah wong tuwa ngopo ora mau undang selametan. Harun Ar-Rasyid ini sering salah. Ada ulama yang semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Datang kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apa dia bilang? Inni nasihun lak. Aku mau menasihati engkau wahai Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tapi ingat, fa musaddidun 'alaika. Tapi nasihatku sangat keras. Fala tajidanna fi nafsika 'alayya syai'an. Tolong kamu jangan emosi. Karena nasihat saya akan sangat ekstrim. Apa jawaban Khalifah Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Sesungguhnya Allah telah mengutus orang yang lebih baik daripada engkau ila man huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Siapa yang dimaksud? Yang lebih baik daripada engkau, Harun dan Musa. Kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyina. Berbicaralah kamu Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut. Padahal kelasnya Fir'aun. Allah masih perintah kepada Musa dan Harun untuk ngomong yang lembut. Pertanyaan saya kepada engkau yang berbicara keras dengan Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi lebih hina daripada Fir'aun sehingga engkau harus memaki-maki Pak Jokowi? Hei, rungokno kupingmu. Saya kalau ada kebijakan salah, saya kritik kok. Karena ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh Pak Bupati, saya banyak ngeritik menteri. Pak Menteri, berasnya mahal. Ya ditawar. Bila bosok atau kriya, kita kritik. Listriknya mahal, ya meternya dicabut saja. Ya kita kritik. Menteri Kesehatan, Bu Menteri, ini sardennya ada cacingnya. Ya enggak apa-apa, kan protein. Ya cacingnya untalen dewe. Aku. Boleh kita kritik. Menteri Perdagangan, Pak Menteri, kenapa ini telurnya mahal? Oh, karena Piala Dunia. Aku mbatin toh, apa hubungannya bal-balan karo endok? Apa ndoke menteri ini bal-balan dhisik? Boleh kita mengkritik, tapi faqula lahu qawlan layyina. Berbicaralah dengan lembut, jangan mencaci maki personalnya. Masa Kiai Ma'ruf dibilang tua bangka sama si Nur? Cangkemmu Nur, Nur. Ya enggak boleh. Kalau Anda pengen mengkritik Bupati Sidoarjo, kritiklah dengan cara yang santun, dengan bahasa yang lembut. Begitu. Kalau mau nyindir-nyindir saja, Pak Bupati, tolong besok pengajian sendiri ngundang Gus Miftah, jangan nebeng di Polres, umpamane ngono kuwi. Masuk Pak Eko. Boleh. Kenapa kemudian hari ini justru seperti itu yang terjadi, Pak? Keras. Karena pintu masuknya yang salah. Orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas ulama, tapi ngulama. Bukan ustad, tapi ngustad. Makanya saya bilang waktu itu dengan Deddy Corbuzier, gue kendang Islamo. Lah ngapa bro? Lah gue sesuk wis mlebu Islam, kan lumayan. Ngartis ora payu, ngustad. Kan sekarang tren, Pak. Nggak laku ngartis, ngustad. Belum apa-apa. Sudah mengatakan yang tidak-tidak. Fatihah untuk yang mati tidak akan diterima. Gak ada kapasitas elu ngomong seperti itu. Adzan kepada bayi gak ada dasarnya. Orang tahu ngaji wani menehi fatwa. Ini kan bahaya. Maka saya bilang, sekarang yang terjadi di Indonesia, banyak orang yang semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Akhirnya ngawur, Pak. Saya ngaji di Surabaya, Isra' Mirat atau Maulid Nabi yang dahulu. Saya bilang, hubbul waton minal iman. Cinta negara itu sebagian dari iman. Ada orang datang, Ustadz saya mau tanya. Saya bingung, kok tumben ada yang manggil Ustadz? Ternyata FJR, Front Jenggot Rasul. Saya mau tanya, hubbul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Aku lah Muhammad Dasku toh. Sejak kapan hubbul waton minal iman itu dianggap hadis? Karena yang tanya wong pekok, saya jawab, hubbul waton minal iman, hadis riwayat Muslim. Lah dia tanya, kok bisa Muslim? Bisa, emangnya ada hadis riwayat non-Muslim. Ora-ono aku. Semangat Islamnya tinggi, tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Contoh, saya dicurhati sama Via Valen. Ada masalah? Lagumu ya lagu ini Via Valen enggak ya. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randuwe toto kromo Qurane ra diwaca salate yo ditinggalno semburi bengok ho ah ho apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru yo dikepui ayo rene kendang ngaji selawat ya rabbi bil mustafa balig maqasidana waghfir lana mamadol ya wasiyal huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli halim minal ahwali muqtah sallu ala nabi Muhammad. Aja kaget saya Pak Bupati ning ruangan karo ngene ya rabbi bil ora apa-apa aran Pak Bupati ngono orang ngundang. Sing nagih ansor wae rampung. Shalawat Nabi Muhammad. Takon, Gus, apa nduk? Saya itu pernah nyanyi Din Asalam di panggung dangdutan. Didemo sama orang. Via Valen enggak pantas nyanyi solawat di panggung dangdutan. Lah dia tanya sama saya, apakah benar Gus? Din Asalam itu lagu solawat. Sejak kapan Din Asalam dibilang solawat? Itu lagu Arab tapi bukan solawat. Din itu artinya agama, salam itu perdamaian keselamatan. Berarti boleh Gus dinyanyikan di panggung dangdutan. Boleh. Jangankan di panggung dangdutan, karo ngiseng melo oleh. Oh, bukan solawat kok. Ayo. Dzewi. Pak Kabak Op. Muji to. Kowe lungguh ning mesjid to, Dan? Karo din asalam ora apa-apa. Daripada mbayangke rondo. Lungguh ngene karo din asalam dan boleh, oh, bukan solawat kok. Kinlahatil ab matak fi masa. Oh, kaya ngono kok selawat to kiai. Lah goblok banget to kiai. Ini yang namanya NKTA, nafsu kuda tenaga ayam. Maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di Sidoarjo. Saya hari ini meyakini bila engkau memilih guru yang benar, maka engkau akan memiliki pemahaman agama yang benar. Tetapi ketika engkau memilih guru yang salah, maka pemahamanmu akan salah. Dan ini sekarang terjadi di Indonesia. Tidak punya kapasitas keilmuan yang jelas dipanggil ulama. Begitu gampang orang mengustadkan dirinya sendiri atas nama hijrah. Sehingga apa? Begitu dia melakukan perbuatan baik, mencela mereka yang belum berbuat baik. Sehingga apa yang saya lakukan dihina. Ada orang 212 mengatakan dakwahnya Gus Miftah di dunia malam itu memalukan. Kenapa menjual agama? Saya bilang kalau yang saya lakukan ini menjual agama. Kamu harus tahu, saya ke Bali, saya kemana, beli tiket sendiri. Saya cari hotel sendiri, saya pengajian bersama lokalisasi mbak-mbak PSK, saya carikan konsumsi sendiri. Saya kasih mereka sajadah, saya kasih mukena, saya kasih Quran, semuanya gratis. Di mana saya menjual agama? Mbak-mbaknya PSK tanya saya, Gus kok setiap bulan membagi kami Quran dan sajadah? Gus Miftah ikhlas ngasih mukena, ikhlas. Syaratnya apa Gus? Tinggo sholat, nduk. Ojo tinggo lemek, aku yang ngono tuh. Kemudian dakwahnya sekedar menghakimi, nggak akan jalan. Pak Kiai, saya pernah punya survei. Ada orang datang ke lokalisasi. Di lokalisasi ketemu germo sama ketemu kiai. Menurut jenengan kira-kira yang disungkemi germo apa kiai? Kiai. Itu artinya apa? Orang yang jajan PSK sekalipun masih bisa membedakan mana kiai mana germo. Soalnya ketika saya mau ngaji ada orang datang, hei ana Gus Miftah sungkem loh. Golek lonte jek kelengan kiai. Coba Pak Bupati. Begitu saya mau ngaji ada orang dari kejauhan lihat saya, malu dan waduh ana Gus Miftah ndelik. Ora kok malah pamer. Gus, aku arep nglonte. Enggak. Coba. Mereka masih punya rasa malu loh. Artinya apa? Hatinya ini ada Allah. Maka saya bilang kalau kamu tidak bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan, jangan hujat mereka. Tapi tolong doakan mereka. Karena kamu hujat mereka tidak akan menjadi baik. Tapi siapa tahu di antara doa kalian dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka saya bilang sama mereka, nak kamu tahu enggak? Saya dulu menghadiri pameran akik. Ada batu akik tulisan Allah di dalamnya harganya 3 miliar. Akik benda mati ada Allah di dalamnya harganya 3 miliar. Bagaimana ketika hati manusia ada Allah di dalamnya? Berapa harganya? Tak terhingga. Loh. Gitu persoalannya. Saya bilang sama mereka, orang jelek dan orang baik itu bedanya tipis. Orang baik itu pernah berbuat jelek. Dan orang jelek pasti pernah berbuat baik. Orang baik punya masa lalu. Orang jelek pasti punya masa depan. Maka saya bilang sama mereka, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Maka alhamdulillahirrabbilalamin, sudah jam 00:30. Tadi pesan Pak Wakapolres sampai jam 10. Ini sudah jam 11 kurang sedikit. Ora urune cerewet, Bro. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mumpung ini masih silaturahmi dengan bimbingan para guru-guru kita, pahamilah Islam secara benar dari guru yang benar. Contoh, ini pemahaman yang salah lagi. Kan saya bilang, ayo bangsa Indonesia hari ini halal bil halal. Di dalamnya ada silaturahmi. Anak bangsa hari ini sudah silaturahmi. Anak ke orang tuanya, istri kepada suaminya, tetangga satu kepada tetangga yang lainnya. Dan yang ditunggu-tunggu hari ini adalah silaturahminya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi sudah ngajak, ayo kapan Pak Prabowo ketemunya? Ayo silaturahmi. Coba kalau Pak Jokowi Pak Prabowo ketemu, salaman, cipika-cipiki, rangkulan, kan indah Pak Bupati, ngopi bareng, bila perlu dulang-dulangan di cangkemmu, nyok. Apa enggak luar biasa? Silah itu artinya nyambung. Rohmi itu artinya kasih sayang. Silaturahmi berarti nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Bo ya sudah, yang sudah ya sudah, kita melihat bangsa Indonesia ke depan. Maka kenapa kemarin kita diperintahkan puasa? Puasa ki imsak le, imsak ki artinya kon ngempet. Bo yo ayo sama-sama ngempet. Kalau memang meyakini MK itu sebagai proses hukum terakhir untuk mendapatkan keadilan, ya enggak usah kamu kerahkan untuk demo ke Jakarta. Betul? Ini sudah ada isu Pak, mau halal bil halal dan Jumatan Akbar menjelang tanggal 28. Halal bil halal wong NU mau bid'ah. Ki malah kowe gawe halal halal bil halal Akbar ning Jakarta. Kuwi jenenge Tony Boster watonmu nindobo se banter. Pak becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. Ah gedhe ndase. Gajah diblangkoni kaya Gus Miftah sangkemu. Apa bedanya Gus Miftah dengan gajah? Beda, Bro. Gajah kan ndase ana belalene. Gus Miftah belalene ana ndase. Allah. Ayo al-imsak ngempet, sama-sama ngempet. As-saum, as-siyam maknanya adalah al-imsak. Imsak itu artinya ngempet. Malah as-siyam. Kita ngempet. Yang menang ayo ngempet, yang kalah ya sudah ngempet. Katanya dulu enggak percaya dengan kuikon ngenteni realkon. Realkon rampung yo ngenteni MK, ya sudah. Begitu saya bilang ayo silaturahmi, malah ada yang komentar apa Pak? Silaturahminya nunggu putusan MK. Sejak kapan silaturahmi harus pakai fatwa MK? Lara nalar banget toh ini sudah orang-orang ini. Maka ayo sama-sama kita ngempet. Kenapa orang puasa diajari untuk ngempet? Ngempet untuk tidak melakukan perbuatan buruk, supaya tidak terlalu buruk. Ayo podo-podo ngempet. Maka selalu saya bilang, ngopo to wong pengen dadi wong apik iku kudu poso. Poso kuwi lak nyuwun sewu, as-saum, as-siyam, al-imsak. Kenapa disuruh poso? Disuruh poso supaya dadi wong apik. Karena menungso itu produk sing paling aneh kan. Sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Bener terus enggak pernah salah. Maka ibu-ibu kalau pengen suaminya bener terus gampang rabio karo malaikat. Wong lanang ora oleh salah. Seneng banget. Yes. Kata Pak Kapolresta, itulah isi hatiku, Gus. Wong lanang ora oleh salah. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus ora tahu bener. Mila bapak-bapak kok duwe bojo salah terus ora tahu bener, berarti bojomu Allah menciptakan hewan. Hewan itu dalam bahasa kitabnya ada dua. Hewan rumangkang sama hewan satu galak. Hewan rumangkang itu mamalia, satu galak itu hewan buas. Rumangkang contohnya wedhus karo babi, satu galak contohnya asu karo serigala. Manusia itu empat-empatnya ada. Menungso ki yo ana malaikate, menungso ki yo ana setane, menungso ki yo ana weduse, menungso ki yo ana asune. Lah empat makhluk ini Pak Kapolres itu hiburannya beda-beda. Malaikat hiburannya cedak karo Gusti Allah. Setan hiburannya godo. wedhus hiburane mangan, asu hiburane meden-medeni. Mila kok ana wong Sidoarjo gaweane meden-medeni wong tok. Didek-didek kafir, didek-didek kafir berarti asu. Kok ana wong sing dipikir mung panganan tok, kuwi berarti wedhus. Mila pengajian rong rampung bagi snack ya wedhus kok. Ada orang sukanya menggoda orang lain terus itu berarti setan. Tapi kalau ada orang baik, wow Pak Bupati ini apik, ngundang pengajian Gus Miftah, malaikat. Jerene Pak Bupati ini dancor, dancor. Pak Bupati, I love you full. Muah. Kok kaya ngetip lonte ditambahi. Lah, empat hal ini mana yang paling sering dilakukan oleh manusia? Makan, kaya wedhus, sing dipikir mung panganan tok. Isuk soto awan rawon, bengi pecel lele arepe micek Indomie. Wedhus. Ya. Yang paling baik siapa? Malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Enggak makan, enggak minum, enggak kelon. Maka bulan puasa disuruh puasa sifatnya apa? Ono minum, enggak boleh minum, ono panganan, ra kena mangan, ono bojo, ra kena kelon. Supaya apa? Seperti malaikat. Ingat, seperti bukan menjadi. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dimanage, diprogram supaya seperti malaikat. Kenapa? Karena besok orang masuk surga itu sifatnya kayak malaikat, ambune wangi wis enggak pernah BAB. Maka ibu-ibu yang di belakang itulah kalau masuk surga, ya muga-muga sida lah. Kula sida mlebu surga sifatnya kaya malaikat, enggak bakal men, baik menstruasi maupun mensret-mensret. Diprogram seperti malaikat, bukan jadi malaikat. Lah jadi malaikat enggak enak Pak Kapolres. Malaikat itu kan hidupnya monoton. Kon sujud, sujud tok. Sujud, ruko, ruko tok, dikir, dikir tok. Kenapa? Karena malaikat punya iman tapi gak punya nafsu. Duwe rem, gak duwe gas. Beda dengan manusia. Ya ono rime, ya ono gase. Ono imane, ya ono nafsune. Mung tugase awake dhewe kuwi bro, kudu paham kapan ngecakke rem, kapan ngecakke gas. Neng omah ketemu bojone, ngegas. Ketemu lonte ngerem. Awakmu ketemu WTS ngegas. Ketemu bojone ngerem. Hebatnya di sini Pak Kapolresta. Makalah delok wong ayu kadang-kadang seneng, wow, lumrah wong duwe gas kok. Tapi aja kebablasan. Pak Kapolres langsung bilang, "Asyap." Inilah kenapa kemudian saya enggak tergoda ketika di tempat-tempat seperti itu? Karena saya tahu kapan ngegas, kapan ngerem. Lah dituruti Pak Bupati. Di Jogja itu saya punya 1000 LC pemandu karaoke. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka ternyata mewarnai Pak Bupati, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Mereka bekerjanya di karaoke keluarga. Keluarga berantakan. Beda lagi kalau WTS itu pekerjaannya apa Pak Bupati? Dodol kroto Pak Bupati. Jadi saya dulu tahun 2002 punya tetangga cantik banget. Modelnya SDSB lah, semok depan semok belakang. Ibarat mobilnya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Oh. Pakaiannya wanyar dan buat juni anyar, HP ini anyar. Saya nggak punya apa-apa. Bojone kok mbendino HP ini anyar, kerjaannya apa? Nduk deh nih. Bapakmu wong sugih? Mboten. Pengusaha? Mboten. Pejabat? Mboten. Kok bendina barangmu anyar lah, kula dodolan kok, Gus. Dodol apa? Kroto. Dodol kroto kok iso sugih. Akhirnya saya ke pasar Ngasem di Jogja, itu pasar burung. Aku takon karo bakul manuk. Tonggoku dodol kroto kok iso sugih, Kang. Kroto kuwi apa? Oh, alah, Gus. Gus krotone ku pakan manuk. Jadi mbak iki iso sugih mergo dodol pakan manuk. manunge sapa? Muji to. Makanya ibu-ibu bayangkari nanti pulang ketemu para komandan, cukup katakan satu hal kepada suamimu, papa, apakah malam hari ini ngersake keroto? Iya. Wi, Pak Kapolres mlebu kamar, keroto, keroto. Allah. Ini tujuannya apa? Supaya jadi baik. Maka kenapa kemudian orang rampung puasa Kanjeng Nabi dawuh man shoma ramadhana imanan wahtisaban kharajat min ramadhon kal yaumi waladat ummuh. Wong poso kaya bayi. Kenapa diibaratkan seperti bayi? Bayi itu menyenangkan. Maka jenengan lihat sifatnya bayi, dikudang guyu nyenengke. Ora ana sing ngudang guyu nyenengke. Jajal Pak Kabakop guyu dhewe. Bayi itu digendong ngompol, sing gendong seneng, anakku ngompol, didite normal. Jajal awakmu digendong bojomu ngompol. Sifate nyenengke. Pribadi yang keluar dari bulan Ramadan harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Penguasa menyenangkan bagi rakyatnya, rakyat menyenangkan bagi penguasa. Istri menyenangkan suami, suami menyenangkan untuk anak dan istri-istrinya. Istri dan anak-anaknya. Loh, coba saya mau tanya, bahasa Al-Quran itu zaud apa azwad? Wa'ala azwajihim, berarti istri-istrinya, bukan zaud. Istri-istrinya jamak, bro. Jamak. Ya boleh-boleh aja, gak apa-apa. Wa'ala azwajihim, menyenangkan bagi istri-istrinya. Pemimpin bangsa, menyenangkan bagi rakyatnya. Maka disinilah kita perlu memahami kenapa manusia terbuat dari tanah, Pak Bupati. Tanah itu bahasa Arabnya ardun. Ardun itu asal katanya sama dengan ridho. Ridho itu artinya apa? Rela, ngalah. Maka tanah itu sifatnya mengalah. Diinjak dia tidak teriak, dikencingi dia tidak emosi. Tapi lihat, tanah itu didiamkan harganya semakin mahal. NJOP-nya naik. Manusia harus belajar dari tanah. Karena manusia berasal dari tanah, sifatnya harus ridho, ngalah. Tawaduk kona'ah. Maka orang-orang yang ngalah, derajatnya akan tinggi, makomnya akan naik. Tapi kenapa Gus? Orang kok sukanya bikin masalah, didik-didik demo, didik-didik ngamuk, didik-didik marah. Apakah dia tidak terbuat dari tanah? Tetap orang-orang yang suka marah, suka bikin masalah, tetap dari tanah. Namun barangkali tanah sengketa. Makanya bapak-bapak bayangkara kok istrinya marah-marah. Mama. Pak Kapolres bilang, gimana bun? Saya carikan sertifikat tanahnya. Iya, tanah sengketa. Maka bapak ibu, yuk bareng-bareng kita bangun bangsa ini. Kita mengalah, menjadi pribadi yang menyenangkan. Maka bangsa ini ketika menjadi bangsa yang rukun, adil, makmur, akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Karena saya besok pagi harus sampai Jogja, mari kita akhiri. Alah wes subuh-subuh sangemu. Semuanya berdiri saraja untuk solawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah. Apapun hajat kita, solawat hasbi rabbi ini salah satu solawat yang luar biasa, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabi muhammad.